Setelah ku mengerti kini, seperti indah dan berseni, riang hati ku saat berdiri, penuh dengan tertawa. Seindah seindahnya bunga, semerbak harum dalam rasa. Tiadalah yang ku hiraukan, hanya satu bahagia. Tiada yang lain selain suka yang kau coba. Tak usah lagi harus kau paksa, demi kita bahagia. Setelah ku mengerti kini, seperti indah dan berseni, riang hati ku saat berkini, penuh dengan tertawa. Seindah seindahnya bunga, semerbak harum dalam rasa. Tiadalah yang ku risaukan, hanya satu bahagia. Tiada yang lain selain suka yang kau coba. Tak usah lagi harus kau